Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba huda'ama ba'd. Baik, setelah kita selesaikan pembahasan tentang babu az-zaman, sekarang kita masuk ke babul makan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa dharful makani huwa ismul makani al-mansubu bitakdiri fi. Dharuf makan adalah isim yang menunjukkan tempat nasab dengan takdir fi, pada atau di. Contohnya amama, di depan. Khalfa, di belakang. Quddama, di depan. Wara'a, di belakang. Fauqa, di atas. Tahta, di bawah. Inda, di sisi. Ma'a, bersama. Iza'a, hiba'a, tilqa'a. Hadis salah satu makna wahidun. Tiga ini maknanya sama. Ini di depan. Wathamma, di sana. Wahuna, di sini. Qala syarih, qawluhu ismul makan, kharajabi ismul zaman. Dharuf makan adalah isim makan, maka keluar dengannya isim zaman. Isim zaman bukan dharuf makan. Wa qawlu al-mansubu kharajabi al-marfu wal-majruh. Ucapan beliau mansub, isim makan yang dinasab, mengeluarkan atau mengecualikan marfu dan majrur. Contohnya, a'jabani makanu Zaidin, telah mengagumkanku tempat si Zaid. Makanu di sini ndak ya khana? Dibaca rafa nasab atau jar? Sebagai apa? Fa'il. Nah, bukan dorof. Kenapa? Ya marfu'. Nah, wa jalastu fi makani Zaidin, aku duduk di tempat si Zaid. Fala yuqalu lahuma dharfun istilahan. Maka tidak bisa dikatakan pada kata makanu dan makani, yang pertama rofa, yang kedua majrur, dikatakan dharf secara istilah. Wa nasibu lahu al-fi'lu aw shibhuhu madkuran kana aw mahdhufan. Amil yang menasabkan dorof makan, ima yang pertama bisa berupa fi'il atau shibhuhu, shibhul fi'li. Shibhul fi'li itu seperti apa? Ya Pak Lukman. Isim, isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Kama taqaddama fi dharfi zamani, sebagaimana telah berlalu pada dharf zaman. Faqis alaihi, silahkan kamu kiaskan. Nah, contohnya apa? Yang amil penasabnya fi'il ya khana. Apa alif? Fi'il, fi'il itu kan. Oh ya, fi'il. Nah, Rasul itu di dalam Masjid Haram ila Tulu Isam. Tulu Isam sih. Jalastu amama al-mudarrisi. Aku duduk di depan guru itu. Amama, amil yang menasabkannya apa di sini ya, Fana? Apa alif? Fi'il jalasa. Nah, contoh yang shibhul fi'il. Ana jalisun amamal mudarris. Amama, amil yang menasabkannya apa ya khana? Apa isa? Ana jalisun. Shibhul fi'il yaitu jalisun. Isim? Isim fa'il. Fa'il di sini. Nah, silahkan kamu kiaskan atasnya. Wa qawlu bi takdiri fi ay addalati ala dharfiyah. Isim makan yang dibaca nasab dengan takdir fi, yang menunjukkan atas dharfiyah, tempat atau waktu ya. Dengan definisi ini bi takdiri fi kharaja bihi ismul makani al mansubu ala ghairi takdiri fi. Keluar dengan definisi ini, apa? Isim makan yang dibaca nasab tapi tidak dengan takdir fi. Contohnya, Ahbabtu makana Zaidin. Apa artinya baik bro ya? Aku menyukai tempat si Zaid. Makana dibaca nasab sebagai apa? Maf'ul bih. Bukan dorof. Kenapa? Karena tidak bisa ditakdirkan fi padanya. Fa makana Zaidun maf'ulun bi li'anna al-qubba waqa 'alai wa lam yaqa fi. Maka makana Zaidin dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Kenapa? Karena al-khub suka, senang ini terjadi atasnya. Ya, mengenai tempat tersebut dan tidak terjadi padanya. Tidak ada takdir makna fi padanya. Nah, wa qalu nahu amama ila akhirih dhuruful makani katsiratun aidan dzakara al musannifu iddatan minha. Dorof-dorof makan itu banyak juga, musannif telah menyebutkan beberapa di antaranya. Wahia al awwalu amama bi fathil hamzah. Amama dengan di fathah hamzah, bukan imam. Kalau di kasrah jadi apa? Imam. Dorof itu di fathah hamzahnya, jadi amama. Wa huwa bi ma'na quddama. Amama ini maknanya sama dengan quddama, di depan. Nahwu jalastu amama syaihi. Aku telah duduk di depan syekh itu. Ai quddamahu. Syekhnya mana ya, Fana? Amama. Baca nasab sebagai apa? Maf'ul fi. Amil yang menasabkannya? Il jalasa. Asyaihi sebagai apa? Mudhafun ilaih. Nah, duruf itu isim sehingga setelahnya mudhafun ilaih majrur. Athani khalfa wa huwa diddu quddama. Yang kedua adalah khalfa, dia lawan dari quddama. Berarti apa artinya ya Pak Usman? Di belakang. Salaitu khalfal maqami. Aku telah sholat di belakang maqam. Maqam Ibrahim. Alif lam di sini ya, Ahdi. Sayyidnya mana? Khalfa. Dibaca nasab sebagai apa? Maf'ul fihi. Asalis quddama bidhammil qaf wa tasdidid dal. Quddama dengan mendhammah qaf mentasdid dal. Wa huwa ziddu khalfa, lawannya khalfa. Apa berarti? Amama. Nahwu waqafa al-jaysu quddamal aduwi. Pasukan itu berdiri di hadapan musuh. Ar-rabi wara'a bil mad. Wara'a dibaca mad. Wa huwa muradifu muradifun lil khalfa, sinonimnya khalfa. Nahwu waqaftu wara al imami, aku berdiri di belakang imam. Saya di sini wara. Waqat ya'ti bi makna amama. Qat masuk fil mudhari', maknanya apa di sini apa Nabila? At-taqlil, kadang-kadang qad bermakna di depan. Kaqauli ta'ala wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Dan di belakang, bukan di belakang ini, depan mereka, na'am, ada raja yang merampas setiap kapal. Ay amamahum. Kenapa? Maknanya. Nah. Dalil yang lainnya. Apa Umar? Wa min waraihim barzahun. Barzahnya di mana? Di belakang mereka. Di depan. Nah, setelah meninggal ada barzah. Baik, ini kadang-kadang amama wara'a bermakna amam di depan. Al-khamis fauqa wa huwa al-makanul 'ali. Fauqa itu tempat yang tinggi, di atas. Contohnya jalastu fauqal minbari. Aku duduk di atas mimbar. As-sadisu tahta wa diddu fauqa. Tahta lawannya fauqa, di bawah. Contohnya nintu tahta syajarati. Apa artinya ya Pak Lukman? Nah, tahta syajarati. As-sabi inda wa huwa ismun lima qaruba minal makan. Inda itu nama untuk apa yang dekat dari tempat. Artinya apa? Di sisi. Di sisi. Di sisi itu kan dekat ya. Jalastu inda Zaidin, aku duduk di sisi Zaid. Ay qariban minhu, dekat darinya. As-saminu ma'a bi fathil aini wa sukuniha. Ma'a boleh dibaca apa? Sukun berarti dibaca apa ya, Fana? Apa beda? Ma. Seringnya kalau di apa? Qasidah, di bait-bait syair atau di matan-matan yang di nadzam itu ma, ya. Nah. Bukan ma'a baca tapi ma. Wal fathu afsahu. Di fathah itu lebih fasih. Ma'a. Wa huwa ismun limakanil ijtimai. Nama untuk tempat yang bersama itu. Tempat berkumpulnya bersama. Contohnya, jalastu ma'a Zaidin. Aku duduk bersama Zaid. Ini musahiban lahu. Nah. Atasi iza'a bi kasril hamzatil ula ma'al mad. Iza'a di kasr hamzah yang pertama dengan mad. Panjangkan. Iza'a. Wa huwa bi makna muqabila, maknanya berhadapan atau dihadapan. Contohnya jalastu iza'a Zaidin ay muqabilahu. Al-ashir khidha' bil dhalil mu'jamati ma'al mad. Khidha' dengan dhal satu titik dengan mad. Bi makna qariban. Contohnya jalastu khidha' Zaidin ay qariban minhu. Al-hadi asyar tilqa'a bimana iza'a. Tilqa'a bermana iza'a di hadapan. Contohnya jalastu tilqa'a al-ka'bati. Aku duduk di hadapan Ka'bah. Ay muqabilaha. Athani asyara sama. Bifathi sa'il musallasati. Dengan bifathi sa' titik tiga. Bukan summa, tapi apa? Sama. Wa huwa ismu isyaratin lil makanil ba'idi. Isim isyarah, kata tunjuk untuk tempat jauh. Di sana. Contohnya, jalastu sama. Ai hunaka fil makanil ba'id. Aku telah duduk di sana. Di tempat yang jauh. Asalisa asyara huna. Bidhamil ha. Dengan mendhamah ha. Bisa dibaca huna. Bisa hana, hina. Ismu isyaratin lil makanil qaribi. Isim isyarah untuk tempat yang dekat. Di sini ya artinya. Wa bi fathiha. Boleh dibaca fathah berarti apa? Wa kasriha ma'a tasdidin nun. Kalau di fathah atau kasrah dengan ditasdid nun. Berarti apa bacanya? Hanna hinna. Baik, ini saya ulangi. Huna bidhammil ha wa huwa ismu isyaratin lil makanil qarib. Kita sampai situ ya. Kalau dibaca fathah atau kasrah, hanna atau hinna lil makanil ba'id. Ya. Jadi huna, kemudian kalau untuk jauh pakai tasjid. Hanna atau hinna. Kama marra fi ismil fismil isyarati. Sebagaimana berlalu pada isim isyarat. Baik, ini beberapa isim, beberapa dorof makan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa jami'u asma'in zamani takbalu nasba ala dorfiyati la farqa fi dhalika bainal mukhtasi minha wal ma'dudi wal mubhami. Seluruh isim-isim zaman, sebutkan lima ya, fana isim zaman. Fana. Alhamdulillah. Zaman. Yaub. Layla. Hudwa. Hupratan. Saharan. Sudah lima? Sudah? Nah. seluruh dan contoh yang lainnya. Seluruh isim-isim zaman bisa menerima nasab sebagai dorof. Tidak ada perbedaan dalam masalah itu antara isim zaman yang muhtas dan antara isim zaman yang ma'dud dan yang mubham. Semuanya bisa dibaca nasab sebagai dorof. Wa na'ni bil muhtasi ma yaqau jawaban limata. Dan yang kami maukan, yang kami maksudkan dengan muhtas, isim zaman yang muhtas adalah yang bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan mata. Kapan? Contohnya, yaumal khamis. Jika, apabila kamu ditanya, mata sumta, kapan kamu puasa? Sumtu, yaumal khamis. Yauma itu apa? Isim zaman yang muhtas. Karena bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan mata. Contoh yang lain yang muhtas, ya akhwana. Mbak Sofia. Isim zamannya, bukan matanya yang ditanyakan. Isim zaman yang muhtas. Contoh yang lainnya apa? Nah, pertanyaannya apa contohnya? Mata etakaf ta? Kapan kamu etikaf? Etakaf tu laila. Nah, ini contoh yang muhtas. Jadi semua isim zaman itu bisa dibaca nasab sebagai apa? Dorof zaman. Sama saja apakah muhtas atau ma'dud. Ma'dud itu apa? Wa na'ni bil ma'dudi ma yaqau jawaban likam. Yang dimaksud dengan, yang kami maukan dengan ma'dud adalah apa yang bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan kam, berapa? Seperti al-usbu, syahr, satu bulan, satu pekan. Contohnya, kam i'takafta, berapa lama kamu telah i'tikaf? I'takaftu usbu'an misalkan, saya i'tikaf sepekan. Jadi usbu'an sebagai apa ini? Dorof zaman. Wa na'ni bil mubham ma la yaqau jawaban li syai' min huma. Yang kami maksud dengan mubham, isim zaman yang mubham adalah yang tidak bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan mata atau kam. Seperti al-hin, ketika, waktu, suatu waktu. Contohnya jalas tu hinan, jalas tu waktan. Tetap bisa dibaca nasab sebagai dorof. Untuk apa ini? Isim zaman. Qala syahri qawluhu. Jawaban limata ay al-istifhamiyati. Mata istifhamiyah. Pertanyaan. Fa'innahu idha qila laka mata sumta ajabta bi qawlika yaumal khamis. Sungguhnya apabila kamu ditanya, kapan kamu puasa? Kamu jawab dengan ucapanmu yaumal khamis. Atau al-yauma. Hari ini. Atau hari Kamis. Awnahu dhalik. Maka dibaca nasab sebagai dorof. Wa qawlu jawaban likam ay al-istifhamiyah. Jawaban kam tadi yang apa? Ma'dud. Nah, ma'dud itu menjadi jawaban bagi pertanyaan kam. Fa'inna idza qila laka kam i'takafta, berapa lama kamu i'tikaf? Ajabta bi qawlika usbu'an au syahron au nahu dzalik. Kamu bisa menjawab dengan usbu'an, syahron atau yang semisal itu. Wa qawlu ma la yaqau jawaban li syai' min huma, yaitu yang mubham ay wa yadullu ala qadrin min az-zaman, menunjukkan satu kadar dari waktu, ukuran tertentu ya. Kan taqulu mubtadi'an min ghairi istifhamin, seperti kamu katakan permulaan tanpa ada pertanyaan, bimata wala kam, tidak ada pertanyaan kapan atau berapa lama, jalastu hainan, aku duduk pada suatu waktu, atau jalas tu sa'atan, atau jalas tu waktan, wa nahu dhalik. Nah, ini untuk isim zaman. Semuanya bisa dibaca nasab sebagai apa? Dorof. Nah, sekarang yang ismul makan. Ini yang ada rinciannya. Qala wa amma asma'ul makani falayun sabu minha ala dorfiyati illa salah satu anwa'in. Adapun isim-isim makan, nama-nama tempat, maka tidaklah dinasab darinya sebagai dorof kecuali tiga macam. Al-awwalu, al-mubhamu, kasmail jihati sid. Isim makan yang mubham seperti nama-nama arah yang enam. Arah yang enam itu apa? Ya, Pak Alif. Amama, Kolfa, Auko, Tahta, Yamina, Simar. Nah, dan sinonim-sinonimnya. Wahia fauqa di atas, tahta di bawah, yamin sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Wa ma'asbahaha. Dan yang serupa dengannya. Yang serupa dengan fauqa apa ya, khonaba? Belabas? Di atas. Di atas, apa di atas? Ala. Ala. Ini huruf syir ya. Nah. Di belakang? Alfa, sinonimnya apa? Waro'a. Amama lagi banyak ya, tilko'a. Baik, al-muhim, arah-arah yang enam, ya tidak mesti yang enam ini, tapi sinonim-sinonimnya pun juga bisa dibaca nasab sebagai dorof. Wasani asma'ul maqadir. Yang kedua adalah nama-nama ukuran. Jarak, kalmil seperti satu mil, farsah, satu farsah, wal barit, satu barit. Nah, nahwu sirtu milan, aku telah berjalan satu mil. Nah. Milan dibaca nasab sebagai apa? Dorof makan. Wasalis makan mustaqan min masdari amilihi. Yang dipecah dari masdar amilnya. Isim apa berarti? Isim zaman dan makan. Ya. Contohnya jalastu majliza Zaidin. Zaidnya mana? Majliza. Majliza ini mustaq dari masdar julus. Nah. Berarti di sini yang ketiga ini berarti isim zaman ataupun isim makan. Atau pembahasan kita berarti isim makan. Allahu taala wa ana wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Syaitnya mana? Maqa'ida. Maqa'id jamak dari maq'ad. Wa ma ada hadhihi salasatul an wa ma ada hadhihi salasatul anwa' min asma'il makani. Dibaca salah satu ada termasuk istisna. Bisa nasab bisa jar. Kalau ma-nya masdar ya berarti wajib nasab. Wa ma ada hadis salasatul anwa' min asma'il makani la yajuzu intisabu 'ala dzarfiyah. Selain dari tiga macam ini dari nama-nama tempat tidak boleh dinasab sebagai dzaraf. Beda dengan zaman, kalau zaman semuanya bisa ya. Kalau isim makan tiga ini saja, mubham. Naam, yang kedua asmaul maqadir, yang ketiga mustaq min maqadiri amilihi. Selain itu tidak bisa dibaca nasab sebagai dorof. Fala taqulu jalasul baita. Enggak boleh kamu katakan jalasul bait. Bait kan isim makan, nama tempat juga. Tapi enggak bisa. Kalau dibaca dikatakan jalasul baita, baita sebagai dorof. Wala shallaitul masjida. Shallaitul masjida. Masjid isim makan. Nah, tapi tidak termasuk yang tiga tadi. Walakum tu toriko. Aku berdiri di jalan. Itu. Aku sholat di masjid itu. Tidak bisa langsung nasab. Sebagai dorof. Terus bagaimana? Walakin hukmuhu anta jurrahu bifi. Akan tetapi hukumnya kamu jerkan dia dengan fi. Jalastu fil baiti. Dakhaltu fil masjid sakan tu fil baiti. Nah, hum tu fit tariqi. Shallaitu fil masjid. Wa qauluhum, adapun ucapan orang-orang Arab, dakhaltul masjida, padahal dakhala ini fi'il lazim, setelahnya nasab. Wa sakantul baita, hukumnya apa? Mansubun alat tawassu'i bi'isqatil khafid. Mansub dengan meluas, dengan menggugurkan apa? Huruf jernya. Ya, dakhaltul masjid ada fi-nya, dakhaltul fil masjid. Sakantul baita ada sakantul fil. Ketika huruf jernya dihilangkan, maka ini disebut dengan apa? Mansubun alat tawassu'i bi'isqatil khafid. Mansub dengan menggugurkan huruf khafidnya. Wallahu a'lam bissawab. Adapun syarahnya, insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'innillahi ta'ala nakhtari bihada. Sirtu Milan. Membedakannya dengan tamyiz. Tamyiz contohnya apa? Istaraitu kilo kiraman ruzan. Istaraitu mitran. Apa? Kumasyan. Sirtu milan. Wallahu a'lam bissawab. Nandur insyaallah. Oke. Contoh kalimatnya gimana? Datang nanti tamyiznya. Staro itu Shibron. Ya Milan itu dorof makan yang butuh justru nanti setelahnya ya. Dia kan masih makadir. Kalau disebutkan di tamyiz nanti kan apa? Seperti istara itu sibron. Saya membeli satu jengkal. Satu jengkal apa? Tanah. Yang jadi tamyiz. Kalau Milan ini dorof. Istara itu Milan. Saya membeli satu mil. Ardon misalnya, satu mil tanah, ardonnya kan, milannya tetap dorok. Allahu a'lam.